dari dua pilihan. Mau berislam atau tidak? Kalau dia berislam dan merupakan kewajiban seorang insan, maka dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan pada fakir yang sebelumnya. Tapi kalau dia enggan, tidak mau berislam, itu berarti dia telah menyatakan dirinya kafir. Dirinya kafir. Dan akan disebutkan di sini insyaallah ta'ala beberapa dalil yang menjelaskan keharusan berislam dan beberapa ancaman bagi orang-orang yang memilih selain itu. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islami deenan, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ali Imran ayat 85. Ayat ini hormatin Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya agama selain Islam adalah batil. Apapun namanya, apapun bentuknya, yang selain Islam, Islam dengan makna khusus yang dibawa oleh Rasulullah adalah batil. Entah namanya Yahudi atau Nasrani atau Majusi ataupun yang lainnya, dinyatakan dalam ayat ini firman Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang orang-orang yang memilih agama selain Islam. Dia mendapatkan dua kejelekan. Kejelekan yang pertama, kejelekan duniawi. Kejelekan yang kedua, kejelekan ukhrawi. Kejelekan yang pertama yang duniawi, Allah menegaskan di sini falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu dari padanya. Maknanya hormin azzaqullah bahwa tanya agama dia merdu ghairu makbul, tertolak dan tidak diterima. Maka semua amalnya sia-sia. Bagaimana dibahas kemarin, amilatun nasibah. Jiwa yang beramal yang berusaha payah yang capek, tapi sia-sia. Coba ya, bapak. Ada kejelekan yang ukhrawi ditegaskan di akhir ayat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka dia mendapatkan khasirat dunia wal-akhirah. Khusran dunia wal-akhirah, kerugian duniawi, kerugian ukhrawi. Nah, maka ayat ini menentukan azab yang isinya merupakan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang memilih Islam, memilih selain Islam kejahatan. Maka dipahami daripadanya kewajiban berislam, kewajiban untuk berislam, agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang mendatangkan keuntungan duniawi, keuntungan ukhrawi, hanya itu. Wajib itu. Muslim atau kafir? Ada Muslim untung dunia akhirat. Tidak mau Muslim, ada kafir. Ada kafir rugi dunia akhirat. Hanya itu pilihannya. Allahumma. sekali lagi di sini Rabbuna Azzaqumah ditegaskan. Ditegaskan. Tidak mungkin disatukan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Sekali lagi, jangan sampai ada dari kalangan tokoh-tokoh cendekia-cendekia yang mengaku Muslim punya ide, punya niatan untuk berusaha menyatukan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin menyatukan antara Islam dengan kekufuran, menyatukan antara tauhid dengan syirik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sehingga saya lagi berkata, Islam adalah hak, selainnya adalah batil. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dina inda Allahil Islam, sesungguhnya agama menggunakan alif lam lit-ta'rif ad-din, ai ad-din yang hak, ad-din yang sempurna, ad-din yang Allah ridai, ialah al-Islam. Ingat, Islam di sini yang dimaksudkan Islam dengan makna khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hanya Islam yang diridai oleh Allah. Hanya Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Islam yang hak, yang lainnya batil. Saya lagi, ini merupakan penegasan. Milik Islam, Anda beruntung. Tidak mau memilih Islam, Anda kafir. Rugi dunia. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sesungguhnya ini sirati adalah jalanku, mustaqiman dalam keadaan dia lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Di sini perintah untuk mengikuti sirat jalan Allah Tabaraka wa ta'ala yang lurus. Sirat mustaqim dimaknakan dengan Islam, dimaknakan dengan tauhid, dimaknakan dengan beberapa penafsiran yang semuanya sama. Kembalinya kepada diri Islam, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wala tattabi'u subul, dan kalian jangan mengikuti as-subul, fatafarraqa bikum an sabili, sebab akan mencerai berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Mujahid, berkata Mujahid rahimahullah, as-subul yang dimaukan dengan as-subul dalam ayat di atas ialah al-bid'ah wa syubhah, kebid'ahan dan syubhah. Ayat ini berarti Al-Quran pembicaranya lebih khusus, lebih mengerucut. Kalau ayat yang pertama dan yang kedua terkait dengan Muslim dan non-Muslim, hanya dua pilihan. Anda Muslim, bahagia. Non-Muslim, maka Anda kafir, rugi. Ayat yang ketiga ini terkait dengan kaum Muslimin. Ini ayat memberitakan kepada kita bahwasanya dalam Islam itu sendiri ternyata terdapat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, ragam pemikiran, ragam paham, ragam syubhat, ragam bid'ah. Maka di sini mengatakan satu rumah untuk Muslimin secara khusus, dan juga hanya satu dari dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah ittiba' as-siratal mustaqim, mengikuti jalan Allah yang lurus. Anda bahagia. Apa yang kedua? Ittiba' as-subul, mengikuti jalan-jalan kecil yang pendek, yang banyak, yang dikafirkan tadi oleh Mujahid rahimahullah dengan al-bid'ah wa syubhat, mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan, syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, dalam berpikir, dalam berfaham, Anda akan rugi, sesat. Sehingga dua hal harus melalui dua proses yang diistilahkan oleh sebagian nasaikhuna. Poin yang pertama disebut dengan hidayah ila thariq, hidayah menuju ke jalan yang benar, yaitu kepada Islam. Pilihannya Islam atau non-Islam. Bagi mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia mendapatkan hidayah ila thariq, hidayah menuju ke jalan yang benar di Islam, diselamatkan dari kekufuran. Namun ini belum cukup. Harus ada hidayah yang kedua, yang disebut dengan hidayatun fit thariq, hidayah di dalam menempuh jalan yang benar tadi. Itulah yang disebutkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Program ya. Yang pertama muslim, umum, mencakup semua orang-orang berislam yang mengucapkan dua kalimat syahadatain, itu belum cukup. Kita baik dengan yang kedua, hidayatun fit thariq, yaitu sunnah Rasulullah SAW, seorang muslim yang senantiasa di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Hadirin jazakumullah, gambaran jelasnya terkait dengan surat al-mustaqim, jalan yang lurus dalam Islam, dan jalan-jalan penyimpangan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad, dan juga yang lain dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa'ala. Berkata, ini hadis sebagai tafsir untuk ayat-ayat. Di dalamnya terdapat gambaran yang sangat jelas tentang Islam. Katanya beliau radhiyallahu anhu wa'ala, hafalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khattan mustaqimah. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Ingat, satu garis saja, lurus dia. Beliau mengatakan, hadza siratullahil mustaqim, jalan satu yang lurus tadi adalah jalan Allah yang mustaqim, siratul mustaqim. Kemudian katanya Ibnu Mas'ud, wa khatta 'an yaminihi khutufan wa 'an shimalihi khutufa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat banyak garis di sebelah kanannya dan banyak garis di sebelah kirinya. Di sebelah kanan garis yang lurus tadi dan sebelah kirinya banyak garis-garisnya. Beliau mengatakan, wa hadhihi subul, garis-garis sebelah kanan, sebelah kiri yang banyak ini, itulah yang namanya subul dalam ayat tadi, jalan-jalan kecil yang banyak. Beliau mengatakan, wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, dan pada penghujung masing-masing jalan yang pendek tadi ada setan yang menyeru umat manusia untuk masuk padanya. Nah, kemudian beliau membawakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalan yang lurus, yang panjang tadi, yang lurus tadi, ikuti dia. Dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang pendek sebelah kanan, sebelah kiri tadi, akan merupakan menceraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang, sekali lagi, jalan Islam cuma satu, jalannya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, jalan Islam dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, Al-Quran Al-Kitab, Al-Quran Al-Quran Al-Sunnah, Al-Kitab Al-Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah, Al-Quran dan sunnahnya Rasul, dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini. Itu yang lurusan. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya ujung dari jalan lurus yang panjang tadi ialah Al-Jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jalan yang pendek-pendek yang sebelah kanan dan sebelah kiri tadi adalah subul syaitan, jalan-jalan setan. Diterangkan oleh sebagian salaf, yang dimaksudkan dengan setan yang ada di masing-masing jalan kecil yang pendek yang banyak itu ialah syaitanun minal insi, setan dari kalangan manusia. Sebab yang dibahas sekarang ini ialah umat manusia. Kalau cerita kecil tak ketok, tidak kelihatan mana setannya. Mereka menjelaskan itu setan dari bangsa manusia. Mereka menerangkan yang dimaukan dengan setan dari bangsa manusia ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahli bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah. Maka kita dilarang untuk mengikuti subul, jangan mengikuti jalan-jalan kebid'ahan tadi yang padanya ada masing-masing tokoh-tokoh bid'ah. Katanya para ulama, ujungnya nanti ialah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya dua pilihan. Satu dari dua pilihan yang disebutkan untuk kaum muslimin terkait dengan muslimin yang menelusuri Islam. Pilihan yang pertama, pilihan yang bahagia, dia menelusuri siratul mustaqim, jalannya lurus, jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Dia selamat. Ujungnya surganya Allah Taala. Kalau kemudian dia sampai menyimpang dari jalan ini, masuk ke sebelah kanan, ekstrem kanan, masuk ke sebelah kiri, ekstrem kiri, ifrat atau tafrit, berlebihan atau kurang, maka dia menyimpang dari jalan mustaqim, maka dia masuk dalam lingkaran setan dan ujungnya nanti hilang neraka. Hanya ini. Selamat atau menyimpang, sunnah atau bid'ah. Dalam bab ini Alhamdulillah tidak berlaku pepatah sebagian pihak yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Gak payu. Kalau Roma itu sebuah tempat, banyak jalan menuju ke sana. Ada yang jauh, ada yang pertama singkat, alternatif, ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang mulut, beronjal, yang mesti nyampe di Roma. Duniawi. Tetapi kalau urusan terkait dengan masalah jalan menuju Allah Taala, jalan menuju surganya Allah Taala, satu jalannya. Jangan ada kata-kata banyak jalan menuju surga. Oh tidak, cuma satu. Sudah tu, ya kan belokkan sedikit, nah, nanti kan tahu-tahu itu baik lagi, nanti ke surga juga. Oh tidak, sekali lagi ditegaskan oleh para ulama, orang-orang yang belok ke arah kanan masuk ke jalan yang kecil tadi ujungnya neraka, bukan surga. Mungkin belok kiri benar, nggak benar juga. Yang sebelah kiri pun juga demikian, ujungnya neraka, bukan surga. Hanya satu. Sabilul haq wahid, jalan kebenaran cuma satu. Siratul mustaqim cuma satu. Jalan Allah dan Rasulnya cuma satu. Jalan yang ditempuh oleh para nabi dan mursalin, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para imam-imam kaum muslimin dulu sampai sekarang. Ini jalannya imam terkemuka sama tahu. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, lain. Ini jalan mereka. Contoh mereka. Kita tidak milih. memilih jalan mereka selama kurja yang mereka pegang, mau menimpa neraka tempat sana. Dua pilihan, kata lain. Makanya tadi kalau kita Rasulullah wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'uhu, kita diperintahkan dan diwajibkan untuk mengikuti, menelusuri satu jalan kebenaran. Dan dilarang keras untuk mengikuti jalan-jalan yang lain. Maka tidak mungkin, sekali tidak mungkin disatukan antara sunnah dengan bid'ah. Tidak mungkin. Tidak mungkin sinkretisme sunnah dan bid'ah, tidak mungkin. Ya sedikit sunnah, campurannya 50%. Nanti kemudian campur dengan bid'ah 50%. Kan enak, sekali-kali sunnah, sekali-kali bid'ah. Nah, sekali-kali lurus, sekali-kali bengkong. Jadi kan fleksibel. Oh, nah. Kalau yang namanya sunnah dicampur perkara kebid'ahan, bukan sunnah lagi. Tapi namanya bid'ah. Ini dua kemungkinan para Allah. Maka seorang muslim yang baik, seorang muslim yang betul-betul mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, seorang muslim yang tahu kewajiban dia mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang yakin akan ketemu dengan Allah nantinya, seorang muslim yang mengharapkan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berupaya untuk menelusuri siratal mustaqim. Semua seorang muslim yang tidak peduli dengan diri, seorang muslim yang merugi, maka dia akan mengabaikan jalan yang rusak, dan dia akan dengan semena-mena, dengan semau dia memilih jalan penyimpangan yang dia inginkan. Itu semua kembali pada masing-masing orang. Nanti urusannya dia berkiamat setelah bertemu dengan Allah SWT. Di sana masing-masing orang akan merasakan masa depan. Jadi orang yang berbahagia dengan surga-Nya Allah, atau kalau orang yang berusaha dengan neraka-Nya Allah SWT. Namun dalam bin Amir yang menjadi masalah besar Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyatakan dalam hadisnya, hufatil jannatu bil magari wa hufatil naru bisyahwat. Surga itu dihidupi, dikelilingi dengan al-magari, perkara-perkara yang enak yang dibenci oleh banyak orang. Sementara neraka diliputi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Mau ke surga harus taat aturan, perintah dikerjakan, larangan tinggalkan. Harus sholat, harus puasa, harus begini, harus begini, harus begini, gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh begini. Sesuatu yang sangat tidak cocok dengan hawa nafsu. Tetapi yang namanya neraka diliputi dengan berbagai macam kelihatan-kelihatan. Yang haram ya haram, mau menenggak amr ya Allah amr, mau yang sedikit syirik-syirik bolehlah syirik-syirik, yang sedikit bid'ah ya Allah bid'ah, luas gitu. Itu yang repot. Dan hawa nafsu masing-masing kita menyukai yang namanya syahwat. Hawa nafsu masing-masing kita tidak menyukai yang namanya makarih, hal-hal yang tak mengenal. Ini adalah inilah perjuangannya. Inilah letak jihad nafsinya. Jihad melawan hawa nafsu untuk menelusur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidu billah dan tauhidu hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dianugerahkan tauhid dan hidayahnya. Tergolong orang-orang yang bisa menempuh jalan yang lurus di atas perumahan tapi menyelamatkan dari subul al-bid'ah wa syubhat. Amin.